punya utang qadha puasa, namun menggantinya digabung sekaligus dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, apakah boleh? Bagaimanakah soal ibu tadi yang punya utang puasa karena melahirkan, apakah? Ya, apakah kemudian puasa qadha bisa digabung dengan puasa sunnah? Perlu diketahui kalau Syafi'iyah membolehkannya. Ya, maka boleh puasa qadha sekaligus sekaligus 6 hari bulan Syawal, itu boleh. Menurut Syafi'iyah, meskipun yang lebih saya condongi wallahu ta'ala a'lam, puasa wajib tidak bisa digabung dengan puasa sunnah, sehingga perlu sendiri-sendiri. Apakah batal iman seorang yang setiap tahunnya apa ini mendoakan makan? Kok mendoakan makan? Mendoakan makan untuk dikirim kepada nenek moyang agar tidak mengganggu sanak keluarga, dan yang jadi pemimpin doa adalah ustadz setempat. Tak boleh makan makanan tersebut. Jika ada iktikad semacam ini, nenek moyang agar tidak mengganggu, maka bisa dipastikan kalau ini sesaji. Maka ini ini kekafiran, pembatal iman. Dan makanannya tidak boleh dimakan kalau itu berupa sembelihan. Adapun non sembelihan, ada buah-buahannya atau ya, ada pisangnya atau apelnya, boleh dimakan. Bagaimanakah mengembalikan iman jika sudah batal imannya karena telah melakukan maksiat? Yang diketahui itu dosa, namun tidak tahu kalau ternyata dapat membatalkan iman, karena selama ini mengira hanya menambah dosa saja. Seperti contohnya zina. Kalau zina tidak membatalkan iman. Zina tidak membatalkan iman kecuali orangnya meyakini bolehnya zina. Kalau bukan, karena jika tanpa membolehkan zina, maka tidak batal iman. Apakah kemudian kuliah online di apa ini universitasnya milik nama Bilal Philip IOU, Islamic Online University? Insya Allah tidak mengapa, insya Allah manfaat. Apakah jika ada kotoran sedikit di bawah kuku, itu tidak mensahkan wudu dan mandi junub? Ya. Jika kemudian tebal, kemudian keras, sampai kemudian menghalangi air sampai ke kuku, maka bisa menyebabkan tidak sahnya wudu. Apakah dhabit dari pakaian wanita yang dikatakan tidak menutup aurat, yaitu ketat? Apakah harus benar-benar sempit, tidak longgar, atau sekadar dia membentuk tubuh itu dikatakan tidak menutup aurat? Ya, kalau kemudian mengacu dalam penjelasan yang ada di mazhab Syafi'i, pakaian ketat itu makruh. Ya, tidak sampai derajat haram sehingga dikatakan tidak menutup aurat, namun menutup aurat yang makruh. Lain hanya dengan transparan. Ya, lain hanya dengan transparan. Ya, maka ketatnya pakaian ya, minimal kita katakan hukumnya makruh. Ya, kalau betul-betul ketat, ya semakin ketat, ya, ya semakin makruh, semakin besar kadar makruhnya. Kalau kemudian bisa kemudian betul-betul longgar, ya maka hilanglah kadar makruh tersebut. Manakah yang lebih afdal, tinggal dekat dengan orang tua namun kondisi lingkungan rumah belum mengenal dakwah sunnah dan masih asing dengan cadar dan lain-lain, ataukah tinggal di kota lain yang penuh dengan majelis ilmu lebih mudah untuk istiqomah dan kelebihan-kelebihan yang lain? Ya, maka melihat maka perlu dilihat secara detail kasusnya. Kita lihat seberapa butuh, seberapa besar kebutuhan orang tua didekati oleh anak. Ini, kalau dia adalah anak satu-satunya atau kemudian hanya ini yang bisa merawat, padahal orang tua sudah semakin posisinya, kondisinya sepuh, maka pilihan yang pertama yang terbaik dengan tetap berusaha untuk istiqomah dengan berbagai macam sarana untuk bisa istiqomah, ya. Di antaranya dengan ya mungkin menghadiri majelis ilmu di kota lain atau dengan sebulan sekali atau yang lainnya. Namun jika kondisi orang tua belum begitu sepuh, masih sehat, atau di rumah juga sudah ada yang rawat, sudah ada saudara yang rawat, tidak ada kebutuhan yang besar dari orang tua dengan kehadiran kita. Ya, maka pilihan yang kedua, tinggal di tempat yang lebih kondusif mungkin lebih baik. Dan kita perlu tahu detail kondisi realnya bagaimana. Bagaimanakah jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jarak usianya terpaut jauh semisal 15 tahun? Ya. Yeah. Pada dasarnya tidak mengapa, pada dasarnya hukumnya boleh. Yang kemudian yang kita bahas di kajian Jumat adalah manakala pautannya terlalu jauh. Dicontohkan oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi, kemarin kita bacakan antara ya, gadis 15 tahun dengan kakek-kakek 70 tahun. Kalau pautan 10 tahun, 5 tahun, 10 atau bahkan 15, insyaallah masih tergolong tergolong dekat dan tidak mengapa. Bagaimanakah jika seorang hanya mau berteman dengan orang yang kira-kira bisa memberikan manfaat padanya, semisal orang yang punya kedudukan, terpandang dan yang lainnya? Ya, maka dia adalah orang yang membangun persahabatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang membangun persahabatannya karena Allah, ya, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ada seorang yang sama sekali tidak mau makan daging dan telur, vegetarian? Ya, maka jika dia mengharamkan hal tersebut, maka batal imannya. Dia batal imannya, dia beranggapan bahasanya syariat, dia celah syariat yang membolehkan untuk makan daging. Dia katakan ini namanya tega dengan ayam, dengan kambing, itu kejam dengan hewan. Gitu. Demikian dia katakan, dan demikian yang dia jadi motivasinya, maka batal imannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelas membolehkan makan daging, bahkan menjadikannya sebagai bentuk ibadah dengan ibadah aqiqah, dengan ibadah udhiyah. Namun jika bukan karena motivasi semacam itu, dia vegetarian kenapa? Karena alergi daging dan telur. Alergi daging dan telur. Atau kemarin ada calon santri yang daftar ke pondok, dia bapaknya bilang ini anak saya ini tidak bisa makan daging. Kalau makan daging muntah. Makan daging, ikan, daging, semuanya tidak bisa. Semua bentuk daging, semua bentuk ikan, tidak bisa. Paling banter dia, lauk yang enak yang dia cocoki cuma telur. Sayur sama telur, maksimal telur. Daging, ikan, muntah. Ya, jika karena hal tersebut, kalau makan daging muntah, sehingga seumur hidup tidak pernah makan daging. Makan ikan muntah, seumur hidup tidak pernah makan ikan. Sejak dia muntah, ketika bayi kemudian muntah sampai dewasanya, nanti sampai meninggalnya, dia cuma makan sayur saja. Paling banter tadi telur. Gitu. Ya, maka jika karena motivasi semacam ini, maka tidak apa-apa. Atau dia selama hidupnya berprinsip tidak mau makan nasi. Karena dia, kalau karena dia tidak apa-apa. Tapi kalau jika dia mengharamkan nasi, batal Islamnya. Ada satu hal, ada orang yang punya anggapan untuk baik meminta doa kepada orang yang baru saja masuk Islam. Dengan asumsi bahasanya orang yang baru saja masuk Islam bersih dari dosa. Benarkah hal ini? Kalau dia bersih dari dosa, dan dia masuk Islamnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mau nikah atau yang lainnya, maka secara global kita katakan betul dia adalah orang yang bersih dari dosa. Namun orang yang kemudian bersih dari dosa tidak orang yang tidak punya dosa. Namun orang semacam ini bukanlah orang yang labelnya dan statusnya orang yang saleh. Dan yang di seandainya mau minta doa, yang bagian dari tawassul yang dibenarkan adalah minta doa sama orang yang secara lahiriah saleh. Bukan orang yang semata-mata tidak punya dosa, namun orang yang saleh. Dan orang ini tidak termasuk dalam kategori orang yang saleh. Dan secara umum kita katakan bahasanya berdoa langsung kepada Allah itu yang lebih afdal daripada minta doa. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepada-Ku, langsung kepada-Ku. Akan Aku kabulkan. Untuk ibu-ibu yang punya bayi, apakah yang lebih baik ikut kajian lewat streaming ataukah datang langsung? Karena tidak ada jaminan anak mau diam terus. Maka jawabannya ibu ini hendaklah ngejak suaminya. Kalau anaknya ribut, kasihkan pada bapaknya. Biar bapaknya yang ngomong. Ibunya ngaji. Ketika saya sholat Jumat di masjid yang melakukan sholat qabliyah Jumat. Apabila ketika yang lain sholat qabliyah Jumat dan saya niat sholat sunnah mutlak, bagaimanakah hukumnya? Tidak mengapa insya Allah Ta'ala. tentang hukuman bagi karyawan. Misalnya karyawan tadi, ada karyawan tidak masuk kerja 2 hari. Dan 1 hari sebelumnya sudah izin. Owner memberikan hukuman berupa penambahan jam kerja selama 1 jam. Dia beralasan memberikan hukuman karena mendadak memberikan izin. Apakah ini termasuk kezaliman? Maka kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maqati'ul huquq inda surut. Kepastian hak manusia adalah berdasarkan kontrak kerja. Maka apakah dalam hal semacam ini sudah diatur oleh kontrak kerja, nanti ada punishment hukuman berupa penambahan jam kerja karena kasus begini-begini. Jika tidak, maka tidak boleh. Jika tidak ada, maka tidak boleh. Solusinya ya bikin kemudian ketentuan baru, kemudian nanti diberlakukan di pelanggaran berikutnya. Apakah kemudian orang yang terbiasa selalu kalah dengan syahwatnya sehingga sering onani, apakah nikah baginya menjadi wajib? Iya, wajib. Ini sudah fardhu ain untuk kemudian segera menikah untuk bisa kemudian menghentikan kebiasaan buruknya. Apakah kemudian berhukum dengan hukum selain hukum Allah termasuk kekufuran yang harus dengan i'tiqad dengan hati? Ini mahalul khilaf bainal ulama ilmu asirin. Apakah dia statusnya? Namun atau kemudian perlu dirinci. Yang jadi khilaf di antara ulama mu'asirin itu disebut dengan sebutan at-tashri' al-'am. At-tashri' al-'am. Maka ulama mu'asirin berselisih pendapat apakah tashri' al-'am itu masuknya dalam kategori maksiat sehingga harus istihlal qalbi, ataukah itu sudah adalah itu secara zat adalah kekafiran. Maka Syaikh Muhammad bin Ibrahim menilai itu secara zat adalah kekafiran. Ulama yang lain di antaranya Syaikh Ibnu Baz menilai kalau itu perlu istihlal qalbi terlebih dahulu. Yaitu tashri' al-'am. Tashri' al-'am itu bukan hanya sekedar putusan peradilan dalam kasuistik, namun kemudian menjadi aturan yang baku berlaku untuk semua. Maka misalnya pada dasarnya hukuman di negeri tersebut pencuri dengan ketentuan berlaku potong tangan. Namun karena dia nyuap dan sebagainya, sama hakimnya tidak dikasih hukuman potong tangan. Ini kasuistik. Tapi ketika kemudian hukuman untuk pencuri, apapun kasus pencurinya, hanyalah penjara. Maka ini namanya tashri' al-'am. Tidak boleh ada pengadilan yang bikin hukuman selain penjara bagi pencuri. Maka ini namanya tashri' al-'am. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama mu'asirin, apakah ini tergolong maksiat yang perlu istihlal qalbi untuk kemudian jadi kufur, ataukah dia itu sendiri secara zat adalah kekufuran. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pernah telah kita bahas dan termasuk buku yang bagus dalam masalah ini telah buku Al-Hukmu Birairi, buku yang pernah kita bahas di kajian Sabtu Ahad atau Sabtu saja di MPR, Al-Hukmu Birairi Ma'angzalallah karya Badr Al-Utaibi kalau tidak salah. Ini termasuk buku yang paling bagus di bab ini. Silakan baca bukunya dan bisa plus dibantu dengan rekaman kajiannya. apa hukum membaca inni as'aluka al-fawza bil jannah setelah salam pada saat salat? Adakah sandaran dalilnya? Kalau kemudian bacaan secara khusus, apakah ini dari Nabi, saya tidak tahu. Kemudian apakah boleh orang membacanya? Jawabannya boleh. Meskipun tidak berasal dari Nabi. Ada pertanyaan tentang masalah muamalah atau transaksi. Kalau pertanyaan tentang transaksi, saya sarankan untuk ketemu langsung atau minimal via telepon. Karena tulisan kadang kita perlu cross check. Kalau tulisan kan nggak bisa diajak cross check. Ini gimana? Ini kalau ada kemungkinan begini ataukah begitu gitu? Jadi langsung dan atau minimal via telepon. Saya bekerja dan mendapatkan bonus kedisiplinan setiap bulannya secara otomatis masuk rekening. Apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Apakah saya harus berbicara pada bagian keuangan untuk menghentikannya? Lebih baik jika memungkinkan demikian, sampaikan disiplin masuk kantor kewajiban saya tidak perlu dibayar dengan untuk menjalankan kewajiban saya ini. Jika secara tidak sengaja melakukan pembatal iman, bagaimana cara bertobatnya? Apa yang dimaksud dengan tidak sengaja? Ini bahasa Indonesia ataukah bahasa fikih ini? Kalau bahasa fikih yang namanya tidak sengaja itu lupa, ngelindur, sambil kemudian tidur, kemudian mengucapkan pembatal iman. Adapun jika seorang itu dalam keadaan melek, sadar, maka apa yang dia lakukan adalah dengan sengaja. Maka apa yang dia lakukan adalah dengan sengaja. Maka bagaimanakah cara tobatnya? Apakah harus menghadirkan saksi untuk pengucapan dua kalimat syahadat? Maka pembatal iman itu ada dua macam. Pembatal iman yang bertolak belakang dengan dua kalimat syahadat. Dia mengatakan Yesus Tuhan saya atau yang lainnya. Kalau pembatal iman jenis ini, maka kembali kepada Islam dengan bertobat dan bersyahadat ulang. Dan syahadat ulangnya tidak harus kemudian di depan saksi, tidak harus. Kemudian yang kedua, pembatal iman yang tidak kontradiktif dengan dua kalimat syahadat. Maka tobatnya cukup dengan tobat. Berhenti dan tidak melakukan lagi hal tersebut, menyesali dan seterusnya. Semisal jika kita katakan, kita ambil pendapat ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat, batal imannya. Dan dia, maka dia mau mengembalikan imannya, ya tinggal hentikan hal tersebut, ayo sholat, rutin sholat, kerjakan sholat, disiplin kerjakan sholat, sesali apa yang telah terjadi, maka Anda adalah orang yang beriman. Ya demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.